supaya kita jadi berkat, baik buat orang tua kita, buat guru di sekolah, dan buat kawan semua. Kita harus saling maaf-memaafkan, tak boleh simpan dendam. Tuhan Yesus berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.